Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan babu taubah, bab tentang taubat dari kitab Riyadus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, kita masuk hadis yang ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di siang hari dapat bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di malam hari dapat bertaubat sampai terbit matahari dari arah baratnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, hadis yang semisal, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah baratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, inilah dua hadis yang semakna disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab taubat. Dan hadis ini berbicara tentang batas waktu taubat. Sebagaimana telah kita bahas, taubat itu memiliki 6 syarat. Barang siapa tidak memenuhi 1 dari 6 syarat tersebut, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, bertobat sebelum habis masanya, sebelum habis kesempatan bertobat. Maka dalam hadis inilah disebutkan tentang kesempatan bertobat, sebagaimana juga dalam hadis berikutnya. Kemudian syarat yang keenam, apabila dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan, apakah dimintakan maaf atau dikembalikan haknya atau diminta penghalalan. Jadi ini adalah 1 dari 6 syarat taubat. Bertobat pada waktunya. Allah tidak akan menerima taubat apabila sudah habis masanya. dan masa bertobat itu terbagi dua, masa bertobat untuk seluruh makhluk, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam dua hadis ini, dan masa bertobat untuk setiap orang, yaitu apabila kematian telah datang kepadanya, sebagaimana dalam hadis berikutnya insyaallah taala. Jadi inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini terkait dengan permasalahan taubat. Hadis yang mulia ini memberikan motivasi kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya satu hari yang ketika itu bertaubat sudah tidak ada manfaatnya dan penyesalan sudah tidak berguna lagi. Sebagaimana juga yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda Rabbmu, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar, maka tidak lagi bermanfaat bagi seseorang keimanannya apabila sebelumnya dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah batas waktu taubat. Walaupun mereka yang berbuat dosa itu masih hidup dan masih sehat-sehat, tetapi apabila matahari sudah terbit dari arah barat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Walaupun mereka masih mau bertobat, tapi sudah percuma, sudah tertutup pintu taubat. Jadi ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus motivasi agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai habis masanya. Baik. Di sini juga kita dapat memetik pelajaran bahwasannya ibadah itu ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi. Ibadah itu tidak semau kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat-syaratnya apakah di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis ini telah ditetapkan atas kita syarat salah satu ibadah, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dapat memetik pelajaran dari sini bahwasannya kita dalam memahami satu hukum atau satu permasalahan agama, hendaklah kita padukan dengan dalil-dalil yang lain. Karena hadis ini, hadis Abu Hurairah misalkan yang kita baca, diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan barang siapa yang bertobat sebelum terbit matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kalau kita baca sekilas hadis ini, mungkin kita akan mengambil kesimpulan bahwa syarat taubat itu hanya satu saja, yang penting sebelum matahari terbit dari arah barat. Tapi kalau kita padukan dengan dalil-dalil yang lain, maka hasilnya adalah 6 syarat taubat. 5 apabila dosanya hanya kepada Allah, dan menjadi 6 apabila dosanya terkait dengan hak orang lain yang dia zalimi. Ini menunjukkan apa? Di dalam memahami dalil, tidak boleh kita ambil satu dalil dan membuang yang lain. Demikian pula mengambil kesimpulan hukum. Tidak bisa kita ambil satu hadis atau dua hadis, bahkan kita harus mengambil seluruh hadis atau seluruh dalil yang berbicara tentang masalah tersebut. Dan inilah metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tidak salah memahami. Adapun metode Ahlul Bid'ah atau golongan-golongan yang menyimpang, mereka mengambil satu hadis atau dua hadis dan membuang yang lainnya. Akhi, tolong tutup pintu. mereka buang yang lainnya, sehingga pemahamannya menjadi salah. Contohnya kaum Khawarij, mereka mengambil hadis-hadis tentang kekufuran, kemudian mereka meninggalkan yang lain, sehingga mereka berkesimpulan kekufuran itu satu saja, tidak ada dua macam sebagaimana yang dijelaskan ulama Ahlus Sunnah. Kekufuran itu adalah kufur akbar dan kufur asgar. Kufur akbar menyebabkan murtad, dan kufur asgar adalah dosa besar namun tidak sampai menyebabkan murtad. Ya, karena mereka dapati dalil-dalil tentang kekufuran pada sebagian perbuatan dosa besar, padahal yang dimaksud di situ, kalau dipadukan dengan dalil-dalil yang lain, adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Baik, ini faedah penting yang bisa kita petik. Pelajaran lainnya yang kita bisa petik dari hadis ini adalah penetapan sifat tangan bagi Allah. Penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari dapat bertobat. Maka hadis ini menunjukkan Allah memiliki tangan. Ketika Allah telah mengatakan, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Allah memiliki tangan, maka wajib bagi kita untuk menetapkan dan mengimaninya. Jangan kita lancang untuk menolak. Untuk menolak dengan menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang tidak berdasarkan dalil. Ini termasuk kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka tolak? Dengan akal-akalan. Dengan akal-akalan. Bagaimana akal mereka? Di antaranya mereka mengatakan, kalau saya beriman Allah memiliki tangan, padahal makhluk juga punya tangan, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu saya enggak percaya adanya tangan Allah. Ini lancang sekali. Ya. Hanya bermodal akal-akalan seperti ini, berani menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara akal pun sebenarnya tidak melazimkan Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, kemudian sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Secara akal pun enggak melazimkan. Buktinya apa? Ayam punya kaki, kita juga punya kaki. Tapi kenyataannya enggak sama, walaupun namanya sama. Namanya sama, tapi kenyataannya enggak sama. Kaki ayam dan kaki manusia. Itu antara makhluk. Antara makhluk sudah jelas perbedaan. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu hanya sama dari segi penamaan ataupun dari segi makna. Tangan ya tangan, bukan kaki. Tapi dari segi kaifiyah, bagaimana bentuknya, tentunya tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. "Lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Jadi mudah saja sebenarnya mengimani sifat-sifat Allah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Dua saja yang kita amalkan. Yang pertama, tetapkan atau imani Allah memiliki sifat tersebut. Yang kedua, nafikan penyerupaan. Itu saja. Iya. Kalau begitu, bagaimana bentuk sifat Allah? Pertama, jangan tanyakan. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah menanyakannya. Yang kedua, kita enggak akan tahu walaupun kita tanyakan. Kenapa kita enggak akan tahu, jamaah sekalian? Karena Allah tidak menjelaskannya kepada kita. Kalau begitu, bagaimana cara kita beriman padahal kita tidak tahu bentuknya? imani saja, itu pasti sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Dan tidak sama dengan apa namanya tangannya makhluk. Jadi inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menunjukkan kecintaan Allah terhadap orang yang bertobat. Seperti dalam hadis yang sebelumnya diterangkan betapa senangnya Allah terhadap orang yang bertobat melebihi orang yang kehilangan kendaraannya yang membawa segala perbekalannya di tengah padang yang luas, yang dia sudah putus asa untuk hidup, dia sudah apa namanya berdiam diri menunggu mati, tiba-tiba hewan tunggangannya beserta dengan perbekalannya muncul kembali. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Saking senangnya dia salah ucap. Maka Allah lebih senang daripada orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Allah terhadap orang-orang yang bertobat. Dan juga menunjukkan luasnya rahmat Allah. Apa yang menunjukkan luasnya rahmat Allah dalam hadis ini jemaah sekalian? Allah masih membuka pintu taubat walaupun orang itu menunda taubatnya. Di sini dikatakan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk orang yang bertobat di siang hari. Padahal seharusnya dia, untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Padahal yang seharusnya dia segera bertobat di siang hari tersebut. Jangan tunggu malam. Ini yang seharusnya. Seseorang yang berbuat dosa di siang hari, mestinya jangan tunggu malam. Segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kita melakukan satu kesalahan, hendaklah kita segera tutup dengan kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah taubat untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Sebagaimana sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Dan hendaklah kamu pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi mestinya segera, ketika melakukan kejelekan, segera taubat kepada Allah, bahkan seharusnya segera disusul dengan amalan-amalan yang baik. Semoga itu dapat menutupi keburukan-keburukan kita. Tapi jemaah sekalian, andai seseorang menunda taubatnya, maka tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Tetapi apabila dia masih memenuhi syarat-syarat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita jelaskan, menunda taubat itu pun adalah termasuk kategori dosa. Iya. Jadi tidak boleh kita menunda taubat. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-18. Qala rahimahullah wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat atau sebelum nafasnya sampai di tenggorokannya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau berkata ini hadis yang hasan. Dan juga hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Jemaah sekalian, hadis ini seperti yang kita katakan tadi menjelaskan kepada kita batas waktu taubat orang per orang. Kalau hadis yang sebelumnya menjelaskan batas waktu taubat manusia secara keseluruhan, maka hadis ini menjelaskan batas waktu taubatnya orang per orang. Artinya, apabila seseorang nafasnya telah sampai di tenggorokannya, yaitu malaikat telah mencabut nyawanya, sudah sampai di tenggorokannya, baru kemudian dia mau bertobat, maka percuma taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum terbit matahari dari arah barat. Walaupun belum terbit matahari dari arah barat. Iya. Dan sebagian ulama menafsirkan makna hadis ini adalah ketika telah datang saatnya orang itu sudah putus asa dari kehidupan. Maksudnya apa? Dia sudah betul-betul mengira inilah hari kematiannya. Artinya, enggak mesti nafasnya sudah sampai tenggorokan. Mungkin dia sudah sakit parah, atau dia sudah berada di, misalkan di sebuah kapal di tengah laut yang akan tenggelam. Intinya dia sudah yakin, enggak mungkin lagi hidup. Kalau saat itu baru dia mau bertobat, maka sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Iya. Persis seperti Fir'aun. Fir'aun sudah mau tenggelam, baru dia pingin bertobat. Maka tidak ada lagi pintu tobat untuknya. Demikian pula yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-18. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia menyatakan saya taubat sekarang. Dan tidak pula taubat itu diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah, kata Allah, yang akan kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ya. Jadi ayat ini menegaskan, apabila telah datang kematian, maka tidak ada lagi pintu taubat. Ya. Jadi seorang kalau dia sudah merasa inilah saatnya matinya, maka sudah tidak ada lagi pintu taubat untuknya. Sementara itu jemaah sekalian, kita semuanya memahami, kita tidak mengetahui kapan kita akan berjumpa dengan kematian. Dan kematian itu bisa saja datang tiba-tiba. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Apabila telah datang kematian kepada kita dan kita baru saja mau bertobat, maka percuma tobat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah syarat tobat untuk orang per orang sebelum datang kematian. Hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Iya. Jamaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa hadis yang telah kita bacakan. Mungkin masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Selamat. Yang biasa maksudnya? Maksudnya bertobat secara global saja begitu. Ya. Tanpa apa namanya? Bertobat dari satu persatu dosa begitu. Ya. Yang paling penting dalam tobat adalah memenuhi syarat-syarat tobat tersebut. Memenuhi syarat-syarat tobat tersebut. Iya. Dan memang kita wajib bertobat dari seluruh perbuatan dosa. Jangan kita hanya bertobat dari sebagian, dan sebagian belum bertobat. Walaupun kalau itu terjadi, pendapat yang benar tobatnya sah. Iya. Tobatnya sah. Misalkan kita punya dua dosa, berjudi dan minum khamar. Minum khamarnya tobat, berjudinya belum tobat. Pendapat yang benar, tobatnya sah. Namun yang seharusnya kita bertobat dari semua dosa, dari semua perbuatan dosa, tanpa terkecuali. Iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita hanya tobat secara global, enggak satu-satu begitu? Begitu Pak ya? Iya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah memenuhi syarat tobat. Memenuhi syarat tobat. Yang namanya memenuhi syarat tobat, diantaranya di situ ada penyesalan. Ada penyesalan. Nah, penyesalan di sini harus kita menyesali semua dosa. Harus kita menyesali semua dosa. Kalau kita bermaksud bertobat dengan menyesali semua perbuatan dosa yang kita kerjakan, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Semua yang kita bisa ingat, kita bertobat darinya. Dan semua yang kita ingat, apa namanya, yang tidak kita ingat, maka tobat secara global. Jadi barangkali di sini perlu perincian. Apa yang bisa kita ingat dosa-dosa kita, maka satu persatu harus kita sesali. Satu persatu harus kita sesali, dan satu persatu harus kita tekadkan. Tidak akan melakukan di masa yang akan datang. Kecuali yang tidak bisa kita ingat satu persatu, maka itulah baru kita bisa bertobat secara global. Ya, dari semua perbuatan dosa yang kita kerjakan, yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat. Tapi semua yang bisa kita ingat, harus itu kita satu persatu menyesalinya dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Karena kalau tidak begitu, kita gak mungkin memenuhi syarat tobat. Ya, gak mungkin memenuhi syarat tobat. Kalau hanya bertobat secara global, kemudian kita apa namanya tidak mengingat satu persatu, gak mungkin kita bisa apa namanya bertekad, meniatkan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Iya. Jadi butuh perincian. Kalau yang kita ingat harus kita tobat satu persatu, yang tidak kita ingat barulah kita tobat secara global. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Iya. Iya. Ini juga termasuk yang dijelaskan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima taubatnya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau benar-benar dia memenuhi syarat taubat ketika bertobat, maka insyaallah tetap taubatnya akan diterima. Iya. Jadi yang menentukan diterima atau tidaknya taubatnya adalah memenuhi syarat tobatnya atau tidak. Apakah di kemudian hari dia melakukan lagi, maka itu persoalan lain. Iya, itu persoalan lain. Jadi tobatnya insya Allah tetap sah, dan mungkin saja dosa-dosanya sudah diampuni, walaupun kemudian dia berbuat lagi. Dan yang harus dia lakukan, kalaupun dia berbuat lagi, tetap harus tobat lagi dan memenuhi syarat tobat. Di antaranya dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi saat dia bertobat, harus betul-betul dia bertekad. Tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Persoalan kemudian dia akhirnya terjerumus lagi, maka itu persoalan lain. Dalam artian, tobatnya yang sebelumnya sudah sah. Kalau kemudian dia terjerumus lagi, ya tobat lagi. Tapi kalau dia bertobat dan dia masih pingin melakukannya, nah itu yang tidak sah. Ya, dia bertobat, tapi sebenarnya di hatinya dia masih pingin melakukannya. Walaupun dia enggak melakukannya, tapi dia masih punya keinginan demikian, tobatnya tidak sah. Ya, walaupun di masa yang akan datang ternyata sudah cepat mati. Ya, enggak sempat melakukannya. Maka tetap tobatnya tidak sah. Ya, jadi yang menentukan adalah memenuhi syarat tobat atau tidak. Baik. Wallahu alam. Silakan, akhi. Seharusnya dia mengingatkan mereka. Seharusnya dia mengingatkan mereka. Dia mengingatkan mereka untuk kembali bertobat. Iya. Karena sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu." La yang kusudzalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya. Jadi ini bahayanya. Walaupun dia sudah tobat, tapi orang sudah terlanjur mengikuti perbuatan kesesatan yang pernah dia ajarkan. Walaupun dia ajarkannya tidak bermaksud. Dia melakukan, dia enggak bermaksud mengajarkan, dan orang-orang mengikuti. Ini bahayanya orang berbuat kesesatan. Apalagi di era medsos sekarang. Ya, hati-hati. Kita menyebarkan sesuatu, enggak sadar itu adalah kesesatan. Ini bahaya. Ya, harus kita pastikan apa yang kita sebarkan itu berdasarkan ilmu yang sahih. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sebarkan itu, orang-orang mengikuti, maka kita dapat dosa. Ya, maka kita dapat dosa. Jadi, walaupun kita taubat, tapi dosa-dosa kita sudah terlanjur tersebar kesalahan-kesalahan kita, maka sesuai zahir hadis, dosa-dosa masih terus tercatat sesuai banyaknya orang-orang yang mengikuti. Na'udzubillah. Oleh karena itu, solusinya adalah kita berikan koreksi atas kesalahan kita. Dan itu yang dilakukan para imam terdahulu. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Beliau yang dulu bermanhaj Mu'tazilah dan banyak terpengaruh Mu'tazilah. Kemudian beliau mengajarkan kepada murid-muridnya yang menyimpang. Maka setelah beliau taubat, beliau umumkan taubatnya. Ya. Beliau umumkan agar orang-orang yang dulu mengikutinya juga ikut bertobat. Jadi kalau dia sudah ingatkan seperti ini, maka mudah-mudahan dia tidak lagi mendapatkan dosa, ya. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu." Kecuali orang-orang yang bertobat, membuat perbaikan dan menjelaskan. Faulaika atubu alaihim. Maka mereka itulah yang aku akan memberikan taubat kepada mereka, kata Allah. Jadi ini yang mereka lakukan. Pertama taubat, kemudian membuat perbaikan yang dulu dia rusak, kemudian menjelaskan. Iya. Ini para ulama menyebutkan inilah syarat bertobat dari kesesatan yang sudah terlanjur kita ajarkan. Jadi kita harus tobat dan juga kita berkewajiban untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Kalau sudah kita jelaskan, mereka tidak mau kembali bertobat, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Andai mau ditambah syarat yang ketujuh, mungkin itu syarat yang ketujuh. bagi orang yang menyebarkan kesesatan atau orang yang menjadi pemimpin dalam kesesatan, hendaklah dia harus mengumumkan taubatnya. Ya, mengumumkan taubatnya supaya orang-orang yang dulu mengikutinya ikut bertobat dan dia tidak menanggung dosa-dosa mereka. Ya, barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, akhi. Cukup dengan astagfirullah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak astagfirullah. Ya, dan adapun dosa-dosa itu bisa kita niatkan saja di dalam hati. Ya, beristighfar dari dosa apa atau beristighfar dari semua perbuatan dosa yang kita kerjakan. Ya, cukup dengan astagfirullah. Ya. Sebagaimana juga sehabis sholat kita membaca astagfirullah. Ya, hikmahnya di situ kata para ulama untuk menutupi dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah sholat tersebut. Ya, jadi kita enggak perlu sebut, ya astagfirullah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah atas kekurangan ibadah sholat tersebut. Ya, jadi cukup saja dengan astagfirullah. Boleh juga kita tambah dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ya, silakan. Iya, itu dianjurkan juga. Kita memohonkan ampun. Kita memohonkan ampun bagi kepada Allah bagi orang-orang yang kita cintai. Ya. Itu apa namanya? Hal yang sangat dianjurkan. Hal yang sangat dianjurkan, ya. Tetapi istighfar ada bagian yang berbeda dengan taubat. Bagian yang berbeda dengan taubat. Sedangkan taubat, karena itu adalah ibadah masing-masing orang yang perlu niat dan perlunya keikhlasan, maka itu hanya bisa dilakukan oleh masing-masing orang. Hanya saja, bisa saja kita mendoakan, ya Allah terimalah taubatnya. Artinya kalau dia enggak taubat, jadi percuma kita berdoa demikian. Atau bisa saja kita doakan, ya Allah berikanlah dia taufik untuk bertobat. Berikanlah dia hidayah untuk bertobat. Ya. Jadi, mendoakan agar Allah mengampuni dia, itu hal yang sangat dianjurkan. Hal yang sangat dianjurkan. Ya. Sebagaimana para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar mereka mendapatkan ampunan. Tapi untuk bertobat, maka itu masing-masing orang. Ya. Masing-masing orang. Gak mungkin kita bertobat untuk orang lain. Namun bisa saja, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah tobatnya. Atau, ya Allah, berikanlah dia hidayah supaya bertobat. Ya. Makanya, nanti insya Allah akan datang hadis yang sangat panjang, kisah tentang para sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mewakili mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mereka sendiri yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendoakan agar diampuni, ini sangat dianjurkan ketika mereka hidup maupun ketika mereka mati. Iya. Selama dia mati dalam keadaan muslim, tidak menyekutukan Allah, tidak kafir kepada Allah, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin. Betapapun dia melakukan banyak dosa, baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Terutama orang tua kita atau keluarga kita, maka doakan mereka agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaumnya, mendoakan sahabat-sahabatnya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Iya. Selama dia masih muslim, tidak mati dalam keadaan musyrik atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita cukupkan sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf yang belum sempat bertanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.